Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih membahas isim-isim ma'rifah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ad-dhamair, tentang dhamir, kemudian isim 'alam dan sekarang adalah isim isyarah. Faslun fi bayani asma'il isyarah. Saya bacakan terlebih dahulu, baru saya berikan penjelasan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daruni amin ya rabbal alamin. Faslun ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaihi wa huwa dha lil mufradil muzakkari wa dhi wazi wati wati wata lil mufradatil muannatsati wazani lil musanna al muzakkar fi halati ar-raf'i wazaini fi halati an-nasbi wal jarri watani lil musanna al muannats fi halati ar-raf'i wataini fi halati an-nasbi wal jarri walil jam'i muzakkaran kana muannatsan ula'i bil maddi indal hijaziyyin. Nah, sekarang kita bahas isim isyarah. Isim isyarah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ini, ada itu. Ini budi, itu budi. Nah, ini itu namanya kata tunjuk. Dalam bahasa Arab disebut ismul isyarah. Ada dua secara umum. Pertama ada untuk muzakkar, untuk laki-laki. Nah, laki-laki itu baik jenis kelaminnya laki-laki ataupun kalimat-kalimat yang terkategori muzakkar. Kemudian ada muannats untuk perempuan. Nah, muzakkar sendiri, ini yang muzakkar, ini ada tiga. Satu untuk mufrad, berarti yang ditunjuknya satu, mufrad. Ya, muzakkar, mufrad. Kemudian ada musanna, berarti dua yang ditunjuknya. Kemudian ada jama', ya, jama' ini lebih dari dua, berarti 3, 4, 5 itu jama' namanya. Nah, untuk yang mu'annas juga sama ya, ada mufrad, ada musanna, dan ada juga jama'. Nah, sekarang kita lihat contohnya atau kata tunjuknya ya untuk muzakkar mufrad. Apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab muzakkar mufrad ini untuk kata tunjuk? Nah, dia namanya za. Za kitabun, ini kitab. Za kitabun. Nah, za dalam bahasa Indonesia artinya ini. Nah, begitu. Kemudian untuk muannats, kalau untuk perempuan ya, untuk yang mufrad ini ada banyak dia. Nah, ada zi, ada zih, ada ti, ada tih, dan ada ta. Ada berapa nih? Ada 5. Misalkan perempuan apa? Maktabatun ya, maktabah ya, itu kan muannats kan, dia menggunakan zi maktabah atau zi maktabah dan seterusnya. Nah, ini untuk muannats. Kemudian untuk musanna ya, mufrad musanna, berarti ini untuk dua, untuk bilangan dua, untuk yang ditunjuknya dua. Nah, ada zani ya, sebenarnya satu doang ya, zani. Nah, cuma kalau mansub dan majrur itu zaini. Ya. Zaini ini untuk marfu. Ya. Zaini, zaini ini untuk mansub dan juga majrur. Untuk marfu misalkan, contoh aja ini marfu aja nih ya. Misalkan, zani rojulani. Ya, begitu. Nah, untuk yang musannanya, untuk yang muannas musanna, ada tani ini untuk marfu. Kalau mansub, ada taini dan taini. Nah, sementara untuk jama ini sama saja. Ula'i. Nah, ini ada perbedaan antara Hijaz dengan Bani Tamim. Tamim, yang Indo Tamimiyin. Kalau Hijaziyin, orang-orang Hijaz itu diberi bilmad dengan hamzah al-maqsurah, dengan hamzah dikasrohkan. Munawan bahkan bertanwin. Ula'in. Nah, atau di sini tertulis ula'i. Nah, ini namanya bilmad menggunakan hamzah. Sementara yang tamim, ya tamimiyin itu tidak, dia ula gitu aja, ula nggak ada hamzahnya. Nah, wabil qasri inda tamimin, nah, ini penjelasannya. Dan dengan mengqasr ya, dalam kalangan tamimiyin, yaitu berarti ula nggak ada hamzahnya belakangnya. Wa yajuzu dukhulu ha'atan bih ala asma'il isyarah. Boleh masuk hak tanbih pada isim isyarah. Nahu haza, hazihi, hazani, hazaini, hatani, hataini, haula. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, luhiqat ismul isyarati kafan harfiyatan, tatasarraf tasarrufal kafil ismiyati bihasabil mukhatabi. Nahu zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Nah, pokoknya ini yang disebutkan ini nih, isim isyarah ini boleh diberikan hak tanbih namanya di depannya. Contohnya haza, ya. Isim isyarahnya za sebetulnya, bukan haza, za-nya doang, tapi diberikan hak tanbih di depannya. Haza, apa itu hak tanbih? Ya, tanbih itu apa ya? Untuk mengundang perhatian misalnya. Ha, kalau dalam bahasa kita itu begitu ya. Ha, ini. Nah, itu dalam bahasa Arab hadza, itu hak tanbih namanya. Nah, ini haknya, hak tanbih. Ya, baik za atau zih atau zani, zaini, tani, taini, ulai itu bisa diberikan hak tanbih sehingga menjadi hadza, hadzihi, hadzani, hadzaini, hatani, hataini, haula. Pernah dengar teman-teman begini penjelasannya. Berikutnya boleh juga di sini, mana tadi, nah, wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, kalau yang ditunjuknya itu jauh, ya, luhiqat ismul isyarati kafan, maka isim isyarah itu disertai kaf, ya, tadi za, ya kan, nih za, zi. Tapi kalau yang ditunjuknya jauh, maka diberikan kaf. Ini namanya kaful khitab. Dan ini dikatakan, tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati bihasabil mukhatab. Dia kaf ini akan berubah-ubah tergantung mukhatabnya siapa. Artinya, kita mengatakan, itu buku, misalkan. Nah, kita ngomong ke siapa? Kalau ke laki-laki, akan berbeda dengan ke perempuan. Nah, kalau ke laki-laki, misalkan, zaka. Ya, zaka. Kitabun. Nah, berarti kita sedang ngomong ke laki-laki. Kalau ke perempuan, zaki kitabun. Kalau kedua orang, zakuma, ya. Kemudian ada juga zakunna. Nah, ini contohnya nih sampai sini ya. Jadi kalau jauh musyar ilahnya diberikan kaf pada isim isyarah. Nah, ini namanya kaf, kaful khitab. Itu kaf untuk menunjukkan siapa yang sedang kita ajak bicara. Kan kita ngomong itu kitab, nggak mungkin sendirian kan, ke orang pasti. Kemudian wayajuzu, nah yang ketiga nih, wayajuzu antazida qoblaha laman, boleh juga diberikan lam sebelum kaful khitab ini. Nahu zalika, zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna. Nah, ini nih, zaka tadi kan. Nah, diberikan lam, ya, sehingga zalika, zalika, atau zalikuma, zalikum, zalikunna. Nah, lam ini nanti lil bu'di, menunjukkan lil bu'di. Nah, ini lamu bu'din, lam lil bu'di. Untuk kalau sesuatu itu jauh, maka diberikan lam, bukan saja zaka, tapi zalika. Wala tadkhulul lam fil musanna, hanya saja lam tersebut tidak bisa di musanna. Misalkan tadi zani, gimana tuh kalau diberikan lam? Zalain, ya, itu tidak bisa. Wala fil jam'i, juga di jama' tidak bisa. Ya, fil lughati man maddahu, wa innama tadkhulu fihima halatul bu'di. Wa innama tadkhulu fihima halatal bu'di al-kafu. Nah, contohnya zanikuma. Ya, ini bisa masuk kaf, ini filenya kaf ya. kaf bisa masuk dalam kondisi jauh. Jadi di mana? Di musanna. Tadi kan zani. Kalau jauh jadi zanikuma. Boleh kaf masuk ke situ. Kaful khitabnya. Tanikuma. Atau yang jamak ulaika. Ya. Wa kadzalika la tadkhulu 'alal mufradi idza taqaddamat ha ha utanbih nau hadza. Begitu juga tidak bisa masuk kepada mufrad ya kalau diawali ha tanbih. Jadi za kalau diawali ha tanbih hadza maka dia tidak boleh dimasukin kaf, misalkan hadzaka, enggak bisa itu. Fa yuqal, sehingga dikatakan misalkan fi halatul bu'di hadzaka, ini enggak bisa. Wa yusyaru ila al-makanil qarib. Nah, ada juga ini yang kalau yang ditunjuknya ini tempat yang dekat ya, menggunakan huna. Ya. Bihuna au hahuna. Ya, huna atau hahuna. Itu untuk yang dekat. Nahu ana hahuna qa'idun. Wa ila al-makani al-bu'di hunaka. Ya, huna atau hunaka. Au hahunaka. Au hunalika. Nah, ada hunalika. Ini juga untuk yang jauh. Au huna. Au hana. Au sama. Nahu iza ro'aitu sama. Nah, ini tentu saja ada perbedaannya secara apa ya, secara detailnya ini penggunaannya jauhnya seperti apa menggunakan yang ini. Kalau jauhnya jauh banget menggunakan ini, nah, enggak saya bahas. Teman-teman kalau menemukan ini di dalam Al-Qur'an, coba lihat tafsirnya ya. Di situ akan ada penjelasan. Baik, mungkin ini terkait isim isyarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada teman-teman yang belum paham ditanyakan. Kalau ada yang tertinggal disampaikan di kolom komentar, dan kalau ada yang ingin memberikan koreksi juga catat di dalam komentar, nanti akan saya klarifikasi ya, insya Allah ya, baik dalam bentuk video lagi ataupun dalam bentuk gambar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.